satu butir kurma yang kita makan itu akan menjadi bagian dari gennya kita. Ya, ilmu ini dikenal sebagai ilmu namanya nutri epigenetik atau nutri genomik, gitu kan. Jadi gen-gen kita itu memang diciptakan atau di-create dari apa yang kita makan. Jadi kalau yang dimakan gak sehat, maka jadi bagian dari gen. Kalau semakin dia tidak sehat, maka dia akan memberikan tanda. Dan tubuh kita itu sekarang dia memberikan tanda kalau gak sehat. Jadi tubuh kita itu memang memberikan signs kalau gak sehat. Ya. Sebagaimana mobil kalau dia bermasalah, maka dia juga ngasih tanda. Ya, tanda-tanda kepada kita bahwa dia sedang minta diperbaiki, gitu kan. Minta diperbaiki. Banyak atau adakah tanda-tandanya? Banyak. Ya. Contohnya apa? Sering sakit kepala, sering pilek, susah buang air besar, jarang buang air besar, sering diare, mata hidung gatal atau berair, sering alergi, hidung sering tersumbat, perutnya terasa begah atau penuh, kemudian berat badan bertambah dan tidak pernah turun dengan diet olahraga, wajahnya, area wajah bengkak-bengkak, lingkaran gelap sekitar mata, heartburn, heartburn itu kayak orang panas di dada itu, kemudian sering buang angin, ya. Kemudian napas dan tubuhnya bau, ya. Kemudian nih, tiba-tiba ada keinginan makan makanan produk-produk yang mengandung gula, tepung, atau bahan-bahan penyedap lainnya. Ada orang kayak begitu, banyak kan? Tiba-tiba gitu kan ada yang memanggil, makanlah gorengan, makanlah mie instan, gitu kan. Karena gini teman-teman sekalian, sebagaimana alkohol dan narkoba memberikan kecanduan makanan dia, makanan-makanan yang gak sehat juga memberikan memori ke otak kita. Dia memberikan memori. Ya, seperti itu. Maka itu salah satu tandanya. Kemudian tidur enggak nyenyak, sering gatal badannya, berjerawat atau gangguan kulit yang lain, kemudian sering mengalami suasana pikiran hati yang buruk atau pikiran berkabut. Itu tanda, salah satu tanda ya, bahwa tubuh kita banyak sampahnya. Atau orang-orang yang cenderung baperan. Apa tanda-tanda orang yang baper? Gampang banget left group WA. Diomongin sedikit, baper. Ini baper, hidup di hutan saja kalau begitu. Ya, gak usah di kalangan manusia sama jin sekalian hidupnya. Ya. Jadi itu ya, kemudian sering kesal, frustasi, ya. Kemudian sering banyak bahan-bahan kimia dalam kesehariannya, ya. Kemudian alergi terhadap obat atau hal tertentu, ya seperti itu. Banyak, jadi banyak audit. Audit itu banyak, tapi secara umum seperti itu. Jadi mungkin teman-teman mulai lihat, kalau sekarang bagaimana cara menilainya? Saya kasih clue yang gampang. Seperti ini. Kalau Anda punya mobil, mobil mewah. Sebulan mobil itu misalkan saja harganya 10 miliar. Mobil sport car lah atau sport car. Maka kalau mobil ini teman sekalian Anda atau mungkin kita pakai, maka sejatinya mobil ini harus dimasukkan bahan bakar jenisnya Pertamax. Kan gitu. Harus bahan bakar Pertamax, entah 92 atau 98 katalah. Pertanyaannya, kalau dimasukin Pertamax apa yang terjadi? Mobil tadi akan berjalan, akan hidup, masa hidupnya sesuai dengan jangkaan pabriknya. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan yang punya mobil ini iseng, yang punya mobil ini iseng, isengnya gimana? Dia masukin premium, kira-kira nasib mobilnya gimana? Rusak, spare partnya, onderinya, semua akan rusak. Yang bawanya pun stres. Karena dikit-dikit rusak, ya. Mobil mewah, gitu. Kalau ditanya, kalau saya tanya, dan saya tahu jawabannya, atau jawabannya akan teman-teman berikan apa? Mahal mana mobil ini dengan badan kita? Maka saya yakin Anda akan menjawab, mahalan badan saya. Betul? Sekarang saya tanya, bahan bakar apa yang kita masukkan dalam badan kita? Saya kasih tiga pilihan. Premium, Pertamax, atau oplosan? Jujur aja lah. Sudah tahu sekarang status kesehatannya kayak apa? Yang punya mobil aja, kalau mobilnya bermasalah, stres. Sama kayak kita, raganya kita ini akhirnya membuat kolbu, hati, emosi kita juga stres. Karena gak ada sehat-sehatnya gitu loh. Puasa jarang, makan buah jarang, makan sayur jarang, minum air putih jarang. Ya gimana begitu mau sehat? Pagi, siang, malam, nasi goreng. Betul? Nasi goreng sehat gak? Kok berat begitu mengatakannya? Sekarang saya jujur, nasi goreng itu sehat gak? Kenapa dimakan? Sudah tahu gak sehat, dimakan namanya apa? Zolim. Ya, kalau bahasa ini apa? Dablek itu kasar lah ya. Zolim ya, berkeren sedikit zolim. Ya. Jadi mari kita, lagi-lagi saya sampaikan, mari kita niatkan hari ini untuk kita mencintai badan kita ini sebagai badan yang sempurna yang Allah berikan. Jangan lagi dizolimi, jangan lagi dimasukin yang gak benar. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu mau berubah gak untuk hidup sehat mulai sekarang? Saya tanya sekali lagi, mau berubah gak hidup sehat? Allah saksinya. Artinya kalau Anda mulai sekarang gak makan sehat lagi, zolim, Allah yang saksi. فَلْيَنْزُلِ الْإِنْسَانَ إِلَىٰ تَعَامِ. Perhatikan apa yang dimakan. Kan gitu kan? Kita dikasih pilihan, udah ngerti gak sehat, jangan dimakan. Ya, gitu aja sebenarnya simple. Kalau udah sehat juga, jangan berlebihan dimakan. Nanti juga masalah. Minum madu satu hari, satu kilo, satu liter, ya kencing manis juga. Iya kan? Banyak orang tanya kan, dokter saya makan kunyit gitu kan, ini kunyit saya baca pelitiannya katanya bisa bikin rahim kering, inilah mandul segala macam. Iya kalau ente minumnya seember sehari. Pernahkah orang negeri ini keracunan minum kunyit? Ada gak? Gak ada. Orang tua kita, nenek moyang kita jamu ya jamu, anteng-anteng aja mereka. Gigi masih oke, uban tak banyak, kita baru 30 tahun, ada ubanan. Uban itu kan tanda oksidasi. Maka Rasulullah SAW ketika beliau meninggal, ubannya kan cuma 3. Gitu. Ini baru kuliah semester 1 sudah ubanan. Kebanyakan apa itu? Kerupuk mungkin. Ya. Ya, mari kita jadikan. Jadi, kalau kita meniatkan yang karena Allah teman sekalian, maka nanti Anda minum madu, minum kunyit, makan apa gitu, pahala. Gitu loh. Jangan cuma sekedar untuk apa tren atau lifestyle. Ngapain? Ya Allah, aku minum madu ini ya Allah agar aku bisa beribadah lebih baik kepada Engkau. Pahala. Ya Allah, aku minum cair atau makan sayur ini ya Allah agar aku bisa lebih banyak sholat malamnya ya Allah. Kan pahala loh. Dan kita akan sesuai dengan apa yang kita doakan. Ya, dan Allah menciptakan ini semua untuk kita. Ya, untuk kita. Ya, seperti itu. Jadi lihat, kita kembali ke tadi, 365 dibagi 12, maka ketemu 30 hari. Ketemu 30 hari, maka memang sejatinya, maka mulai sekarang, Ramadan tahun depan, tahun inilah, kan, jadikan sebagai momen kita untuk bersih-bersih badan. Gak usah lagi ribet dengan urusan makanan. Masjid-masjid nanti siapin air putih sama buah, cukup, sama kurma. Ya, kalau ada yang mau kasih takjil atau mungkin makanan, kasih tahu sama dia. Jangan yang berlemak, jangan yang bersantan. Jangan yang pakai minyak. Bisa gak? Bisa sebenarnya. Kalau kita mau ubah bisa kok. Ya kalau mau. No sirup. Ya jadi kalau mau berbuka sehat datang ke masjid ini misalkan gitu kan. Bisa. Kita dapat pahala loh. Ya makanya sering-sering sampaikan bagi Anda yang bisnis kuliner. Ingat baik-baik pesan saya ini. Jangan sampai orang yang dulunya sehat gara-gara makan produk yang kita buat jadi sakit. Ya. Namanya apa itu? Zolim. Zolim. Orang dulunya gak kena diabetes, tiba-tiba makan kita punya produk tiap hari kena diabetes karena tingginya gula. Saya kemarin ada ketemu dengan salah satu artis lah diceritakan kan, saya bilang hati-hati loh Bu, saya bilang Mbak, jangan sampai ini produk Mbak ini jadi biang kerok diabetes negeri ini. Iya sih dok, dia bilang banyak banget gulanya, dia bilang kue-kue gitu. Ya, mendingan daripada seperti itu, mendingan kita ambil peluang yang lain. Kita menyiapkan makanan sehat dalam konteks untuk memenuhi hajat kaum muslimin, maka setiap orang makan produk kita, kita dapat pahala. Pahala itikaf coba, Masya Allah. Minum tangan kanan Pak, jangan tangan kiri. Minum tangan kanan. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Lupa mungkin, gak apa-apa, khilaf. Ya. 365 hari selesai, 30 hari, kemudian masuk lagi ada Allah kasih Syawal. Lihat, ada protokolnya. Allah kasih 6 hari Syawal, puasa. Setelah Syawal selesai, Allah kasih lagi puasa Senin Kamis. Allah kasih lagi puasa ilmu dan puasa-puasa sunnah lain. Lihat, ada semacam rules-nya, semacam SOP-nya. Dan lihat, ada 13, 14, 15, bagi hari ini puasa. Kalau enggak salah hari ini masuk ayat mubid nih. 13, 14, 15. Terus Nabi bilang apa? Berbekam pada tanggal 17, 19, 21 itu bisa menyembuhkan penyakit. Ada rule, ada itunya semua, urutannya. Gitu loh. Dan itu dijelaskan dengan sangat sempurna oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tinggal ikutin aja. Waktunya tidur, tidur, jangan olahraga. Iya kan? Yang olahraga malam, saya pesan sih, lebih baik cari waktu matahari masih terbit kalau mau olahraga. Ya, kalau masih maksa juga olahraga, sama istri aja lah. Perjuangan itu boleh saya. Itu olahraga juga, sedekah. Dan Ibnu Abbas ketika beliau habis berbuka puasa di bulan Ramadan, sholat ke masjid, ya, buka puasa, dan pulang ke rumah langsung berjima sama istri, karena sedekah. Gitu. Ya, kalau ada istrinya, kalau nggak ada ya carilah dulu. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, ke Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.